الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين رحمكم الله جميعا. Sebelumnya mungkin lagi bagus belajar di sini Pak, biar yang di belakang ada tempat. Kalau kita ngantri sembako itu pengennya terdepan nih Bang. Nah, ini lebih dari sembako yang akan kita cari. Hadirin rahimakumullah jami'an, bapak dan ibu yang berbahagia, para auliyaullah, para wali-waliullah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertatap muka dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan majlis ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakum jami'an, pembahasan pada kesempatan hari ini tentunya kita mencarikan sebuah pembahasan yang bertepatan dengan kuburnya kita di tempat ini, yakni berbicara tentang anak. Semua orang berpikir ingin memiliki anak yang baik. Sepakat tidak orang? Apa ada yang berpikir anakku udah dibajingan? Kalau ada, minggir dari sini. Ini bukan tempatnya. Hadirin rahimakumullah jami'an, kita semuanya mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki yang banyak. Di antaranya rezeki berupa anak. Karena rezeki itu banyak, bukan hanya uang, anak pun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira untuk apa anak ini? Kalau rezeki jenengan dapat uang, dapat rezeki berupa harta, kalau ditanya untuk apa rezeki uang itu, jawabnya gampang. Gampang mboten? Gampang. Untuk beli barang, untuk belanja, untuk keperluan. Nah sekarang rezeki ini kok bocah lagu apa? Iya mboten? Ini campuran mon kali bahasa Jawa. Bokian Jawa ini. Nah. Untuk apa? Rizki kok anak? Waduh. Kok ngapa bocah? Ini dia. Hadirin rahimakumullah jami'an, bapak dan ibu yang berbahagia. Anak itu bisa bermanfaat jikalau orang tuanya ما قال في هذه الآية ابن عباس أهل تفسير في كلام para sahabat beliau berbicara tentang makna ayat ini. Beliau mengatakan amma innahu lam yakun qurrata ayunin ayyaranahu sahihan jamilan walakin ayyaranahu muti'an lillahi 'azza wa jalla. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya anak-anak itu tidak akan menjadi qurrata ayun. Mereka itu tidak akan menjadi penyejuk kedua mata orang tuanya kalau hanya sekedar dilihat sehat-sehat, datang-datang bajunya rapi, lari ke sana, lari ke sini. Itu bukan itu makna qurrata ayun. Tapi makna qurrata ayun adalah kedua orang tuanya melihat anaknya selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak yang menyejukkan hati orang tua. Inilah fungsi anak. Dan tugas kita oleh orang tua menjadikan anak kita sebagai anak yang mentaati Allah Subhanahu wa taala agar anak itu menjadi anak yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya, menyejukkan hati orang tuanya di dunia sampai nanti di akhirat. Hadirin jami' rahimakum jami'an, minta maaf nih karena memang posisi lagi agak batuk, tidak mengapa ya. Inilah fungsi dalam hadis yang masyhur di telinga kita yang namanya anak itu tidak ada fungsi kecuali jika anak itu menjadi anak yang saleh. Tidak ada fungsi anak kecuali anak itu menjadi anak yang saleh. Kalau anak itu tidak menjadi saleh, maka orang tuanya akan terbawa-bawa akibat keteledoran orang tuanya. Maka hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan sebutkan di sini apa saja tugas orang tua dalam rangka menjadikan anaknya sebagai qurrata ayun. Karena yang kita hadapi di sini majelisnya adalah orang tua-orang tua, maka kita berbicara di depan orang tua. Kalau yang kita hadapi anak-anak, kita didik anak-anak supaya menjadi qurrata ayun. Nah sekarang kita sudah memiliki anak, mau tidak mau harus berpikir bagaimana caranya menjadikannya sebagai qurrata ayun. Hari ini bisa kita lihat dalam pembahasan para ulama yang akan kita ambil di sini adalah sebuah pembahasan tentang amru sibyan wa nahyuhum. Orang tua itu wajib memerintahkan kepada anak-anaknya untuk beramal saleh dan wajib melarang anak-anaknya dari amalan-amalan yang haram. Jadi kewajiban orang tua adalah itu. Sebagai wali, wajib mendidiknya. Wajib mengarahkannya. Jangan sampai teledor. Nanti akan kita bahas beberapa dalil insyaallah apa resiko orang yang teledor dalam mendidik anaknya. Karena kebanyakan manusia di zaman sekarang ini ketika berbicara masalah anak-anak, pembicaranya sekitar tentang apa? Kesehatan badan, makanan, minuman, vitamin. Itu yang dibahas. Bagaimana anak ini dijaga dari panas, dari dingin. Itu yang dibahas oleh kebanyakan manusia. Padahal bukan itu yang pertama kali harus diperhatikan terhadap anak kita. Namun yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah urusan agamanya. Dan kemudian tentunya termasuk tanggung jawab orang tua adalah memikirkan tentang dunianya. Hadirin rahimakumullah jami'an, dalam pembahasan kita ini ada sebuah hadis yang menjadi pijakan, sebuah apa gitu. Jangan. Haji enggak? Wah, naik seperti ini. Naik apa? Naik seperti ini. Harusnya tegas orang itu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilihat, netes langsung diangkat. Di depan kan ditanya, ada apa ini kok netes? Ternyata didapati di mulutnya Al-Hasan ada buah kurma. Yang itu kurma apa? Sedekah. Kurma itu halal. Namun karena itu adalah sedekah, menjadi haram bagi dia dan keluarganya. Untuk yang lainnya halal. Sedekah halal betul gitu dengan nek betul burung gitu mau meriki. Halal sedekah ni apa? Halal. Ya, tapi khusus bagi dia saja dan keluarganya. Begitu dilihat, perhatikan, oh ada buah kurma ini, ni kurma sedekah ini. Ini tidak boleh haram ini. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Begitu melihat cucunya melakukan pelanggaran, apa kemudian lah tak terpujai? Apa sebab itu? Tidak, ya Bung Sim. Tidak. Perhatikan apa yang dilakukan. Faharrakahu dahu. Dia menggerakkan pipinya, meneliti kembali. Kemudian qala ilqiha ya bunayya, keluarkan wahai cucuku, wahai anakku, keluarkan buah kurma itu dari mulutmu. Seraya digerakkan pipinya, ben metu plong begini. Ternyata dia mengatakan kis irimi biha, bahasa kita keluarkan. Ini bahasa kita, bahasa Arab siapa? Kis irimi biha. Fadghalan nabiyya yadahu fantaja'a minhu. Ternyata ketika diperintahkan untuk dikeluarkan, Al-Hasan ini waktu itu masih kecil, tetap saja dikemut. Lawang enak. Ini ada satu pelajaran lagi. Bahwa anak itu tidak bisa memahami sesuatu dengan diri sendirinya. Harus dididik. Ini dia. Harus diajari. Ini dia. Contohnya Hasan. Ayo keluarkan, keluarkan. Tetap aja dikemut. Begitu Rasulullah melihat tidak dikeluarkan oleh Hasan, maka Rasulullah memasukkan jarinya ke dalam mulutnya Al-Hasan. Fadaja'a bihi. Maka beliau mengeluarkan kurma itu dari mulutnya Al-Hasan. Waqala. Kemudian beliau mengatakan, Ama alimta an-sadaqata la tahillu li ali Muhammadin. Beliau sembari mengeluarkan kurma dari mulutnya anak tersebut, yakni Hasan tadi, dengan penuh rahmat, ya, penuh kasih sayang, seraya mengatakan, dikasih ilmu anak itu, dikasih pengertian. Allah ta'lam, apa engkau tidak tahu, wahai Hasan, bahwasanya sedekah itu haram hukumnya bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sini ada sebuah hikmah besar, bahwa anak itu ketika dilarang itu dikasih tahu ilmunya. Dikasih tahu apa? Ilmunya, dikasih tahu dalilnya. Sehingga anak itu meninggalkan sesuatu di atas ilmu pengetahuan bahwa itu haram. Saya harus meninggalkannya karena Allah, bukan karena orang tua. Kalau anak meninggalkan sesuatu karena orang tua, kapanane wong tuane lagi kerja ya, kesempatan untuk melakukan lagi. Tapi kalau dikasih ilmu, nah ini haram. Dalilnya ini, masya Allah, ini tidak boleh. Rasul mengharamkannya, dalilnya ini. Jadi wong tua kudu pinter, harus hafal apa? Jadi nggak jadi nggak bisa hafal, kan? Ini dia. Jadi mendidik anak itu ilminya. Jangan seperti orang-orang yang maaf-maaf mengajarkan taklid, keyakinan kejawen, apa kita kutak putih masuk ke jiwanya tanpa ilmu. Akhirnya apa? Sesuatu yang salah, kesesatan. bermasalah dalam hadis ini. Hadirin rahimakumullah jami'an, inilah hadis yang akan menjadi pijakan pembahasan kita. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama ada minuman apa? Snack aja. Monggo. Timun sapi. Kalingaso. Ya. Faedah yang pertama adalah dalalatin nusus al-kitab wa sunnah. Dalalat nusus al-kitab wa sunnah. Ala anna waliy as-sabi ma'mur bi ayyaki auladahu min an-nar. Kata beliau, mas-mas yang sangat banyak dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasul menerangkan kewajiban bagi setiap wali untuk menjaga anaknya dari api neraka. Hukumnya apa? Wajib. Karena itu, apabila ada orang tua yang menyanyikan hal ini, maka berarti dia menyanyikan kewajiban ini. Jadi, yang terkena kewajiban menjaga anak dari neraka adalah siapa? Walinya. Siapakah walinya? Orang tuanya. Siapa walinya? Orang tuanya. Disebutkan oleh beliau di sini dalam Al-Qur'an surat Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Ini menunjukkan bahwa kewajiban menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka. Saya ulangi, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kewajiban ini dibebankan kepada walinya anak-anak. Yakni, siapa itu? Kita semua. Sebagai orang tua pada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Pengen tahu caranya, maksud Bapak? Bagaimana caranya menjaga anak, melindungi anak dari api neraka? Kata beliau adalah wadalika bi amrihim wa tarbiyatihim ala adai ma amarahumullah bihi wa jidinabu mana Allah an, yaitu dengan cara mentarbiyah mereka, mendidik mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mendidik mereka agar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban. Jadi orang tua, beban ini di pundak orang tua. Aslinya seperti itu. Adapun kalau seandainya ada orang yang amanah, yang kita bisa meminta bantuan kepadanya agar bisa membantu, saya orang tua tapi kiriman saya sangat sedikit, sepertinya saya sangat kurang tolong mendidik anak saya minta tolong sama Pak Ustaz untuk mengajarkan ilmu terhadap anak saya, itu boleh. Ta'awun al-birri wa taqwa, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi ingat, tugas utama itu ada pada pundak kedua orang tua. Harus senantiasa diawasi, senantiasa dijaga. Kerjasama yang baik dengan pengurus pondok, para ustadz-ustadznya. Bagaimana anakku, supaya tercapai kewajiban ini. Di samping hal ini, kewajiban oleh kaum muslimin yang kami gunakan adalah wanna hadha haqqun, kata beliau, min huquqihim wa yus'al anhu bayna yadayhi 'azza wa jalla. Di samping ini adalah kewajiban, ini juga hak amat yang terbesar. memberikan sebuah amanah kepada seorang hambanya kita sebagai pemimpin dan apa ditanya nanti Allah di yaumul kiamat tentang kepemimpinan kita. Apa yang imam rumah tabarru ta'ala amadu'ahum, pertanyaannya adalah apakah kamu wahai pemimpin melaksanakan ajaran Allah dalam keluarga kalian, atau kalian meninggalkan dan menyenyakan ajaran Allah dalam mengatur keluarga kalian? Ini pertanyaannya. Ini berkaitan dengan pemimpin secara umum. Maka kalau hadis ini kita terapkan pada seorang yang memiliki lembaga dan dia adalah pemimpin, maka dia akan ditanya juga tentang siapa yang dipimpin dan bagaimana cara memimpin. Apakah dia menegakkan ajaran Allah atau dia menyiarkan ajaran Allah? Lebih lagi kata Rasul, hatta yas'alahu an ahli baiti khassah, sampai kemudian orang kita akan ditanya tentang penduduk keluarganya, istri dan anaknya. Khassah, secara khusus pertanyaan itu akan ditanyakan kepada dia. Sehingga kalau dia umumnya seorang pejabat umumnya, ya, presiden atau gubernur atau bupati, ditanya dulu tentang itu secara umum rakyatnya, maka mengerikan. Di samping dia sebagai presiden, dia juga sebagai pemimpin yang lainnya, ditanya juga tentang itu, ditanya juga terus sampai khusus tentang keluarganya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Maka hendaknya setiap kita memperhatikan hal ini. Hadirin, kita masuk ke yang kedua sekarang, karena waktunya singkat. Ini ada 14 faedah. Kita masuk yang kedua, singkat-singkat saja. Sabat al-wa'id syadid anil nabi fi man dayti amman ya'ul. Terdapat hadis yang sahih, ancaman yang sangat keras terhadap orang tua yang menyenyakkan anaknya. Maka marilah kita jadikan ini sebagai hal yang memacu kita memperhatikan anak. Jangan sampai kita menyenyakkannya. Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yudhi'a man yaqu. Cukup seorang itu dikatakan berbuat dengan perbuatan dosa besar. Cukup seorang itu dikatakan pelaku dosa besar ketika dia menyenyakkan orang yang menjadi amanahnya. Dalam hal ini adalah anak. Orang itu adalah orang yang melakukan dosa besar. Disebutkan dalam hadis Majid bin Yajar, aku mendengar Rasulullah beliau bersabda, "Ma min 'abdin yasri illa ru'iyatan yamutu yawma yamutu wa ghasim ru'iyatihi illa harama 'alaihi jannah." Tidaklah seorang hamba diberi kepemimpinan ternyata nanti di yaumul kiamah, yakni kata Rasulullah, "Yamutu yawma yamutu," ternyata ketika dia mati didapati dia telah berkhianat dalam amanahnya. Misal, adalah orang tua yang diberi amanah anak, dijadikan oleh orang tua itu sebagai pemimpin bagi anak itu, namun disia-siakan, tidak dididik, dicorkan, tidak diawasi, tidak dipelihara, tidak diperintahkan untuk mentaati Allah, tidak dilarang dari maksiat. Dia berikan seperti itu, maka ancamannya Allah tidak akan memasukkan orang itu ke dalam al-jannah. Ancaman ini dibaca seperti apa yang tertera, agar kita semuanya jera. Jangan sekali-kali kita menyenyakkan anak kita. Nah, kalau demikian berarti resiko ya punya anak ya. Jauh seorang sama anak baik. Apakah gitu Bapak? Ya tidak, nyatanya sudah punya anak. Harus waspada. Anak itu ibarat senjata yang memiliki dua mata. menjadi rusak, tidak tahu akidah yang benar, tidak ibadah, bahkan dosa. Akibat keteladuranmu, sekarang mereka menuntut darimu. Kebaikanmu itu kemarin banyak, sekarang sudah termakan oleh dosa-dosa. Wah ini dia. Akhirnya sang bapak itu dilemparkan ke dalam tanah. Faedah yang ketiga adalah dalil hadis ala al-inkar ala sibyan al-ighar idza irtakabu ma yukhalifu syar' wa zajaruhu ma'a dhalik hatta la ya'libu al-haram wa la yashu 'alayhi. Wa min warda min al-hadis fi hadha al-bab seterusnya kata beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa anak yang masih kecil apabila melakukan hal yang dilarang dalam syariat, maka kewajiban orang tua adalah mencegahnya. Mencegah. Jangan dibiarkan. Jangan punya pola pikir, lata si bocah kan urung ngerti. Jangan. Jangan dibiarkan. Cegah itu. Kenapa demikian? Hatta la ya'ibul haram. Agar jangan anak itu terbiasa melakukan hal yang haram. Contoh misalnya adalah anak kencing di pinggir jalan. Dur. Ngerti jenama maksudnya ini, Bu? Abine, wah, bocahku pinter, mencorna. Seperti itu, di jalan pinter, dibiarkan aja. Itu akan menjadi kebiasaan, tidak apa-apa. Kebiasaan. Karena apa? Anak nggak tahu kalau ini salah. Belum punya akal. Belum sempurna dalam menilai ini benar apa salah. Harus dididik. Lawan kita aja, si segede tua kayak gitu juga nggak akan tahu kebenaran tanpa adanya apa? Pendidikan. Apalagi anak. Biar sekali kencing dengan berdiri di pinggir jalan dibiarkan. Besok sudah terbiasa seperti itu. Ini dia. Bisa dipahami hadirin? Ya? Dan juga agar jangan sampai anak itu tumbuh di atas sebuah dosa. Jangan sampai anak dibiarkan mendengarkan musik. Akan tumbuh menjadi besar hafalannya, hafalan musik. Kayak kita dulu. Ya tidak apa. Sengaku bala. Ngaji betul begini kok. Kita hafal dulu. Sampai hari ini hafal. Bintang kecil. Masih ingat apa? Masih ingat. Itu adalah dulu hasil didikan. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah, sunnah, tidak tahu tentang dakwah. Misalnya kita penghafal lagu. Tidak pernah menghafal Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang akan terjadi. Ya. Walaupun sekarang juga masih mungkin. Ayat yang masuk yang kita hafal. Jangan kita jis Allah. Atau bintan surat. Tapi kita masih hafal berapa lagu di sini. Sisa dulu. Dan apalagi kalau tidak pernah tahlim, Al-Quran tidak pernah megang yang disetel musik tokoh apa. Di antara dari yang memerintahkan untuk orang tua memerintahkan kebaikan bagi anaknya walaupun masih kecil dan melarangnya dari perbuatan yang haram walaupun masih kecil adalah di antaranya bab yang telah lewat dalam kitab ini, bab yang telah lewat. Kapan lewatnya? Di majlis tahlim lain saya telah lewat, lalu di sini telah lewat sajalah ya. Di antaranya adalah darbus sabi idza taraka shalah idza balagh 10 sinin. Orang tua diperintahkan untuk memukul anaknya ketika sudah umur 10 tahun dan dia masih meninggalkan sholat. Muru Allah. sholat ketika sudah berumur berapa? 10 tahun. Ini berarti apa? Syariat memberitahukan kepada kita, jangan pernah membiarkan anak jatuh pada dosa. Nah, berarti orang tuanya gak punya rahmah ya. Nanti aku kita bahas. Rasul adalah manusia yang paling rahmah. Paling kecilnya. Tidak ada yang melebihi beliau. Namun beliau melakukan hal yang telah kita baca terhadap Al-Hasan. Diberitakan, dikeluarkan bahwa kurmanya gak keluar. Dimasukkan jadi beliau. Bahasa kita apa? Dikotek, dilokok. Mungkin itu kasar, tapi itu rahmat. Daripada anak itu melakukan hal yang haram. Ini dia. Jadi jangan segala sesuatu itu ditolak ukurkan dengan perasaan. Lah bocah melas temen. Jangan. Melas itu ketika dia jatuh pada dosa. Kasihan. Bisa dipahami hari ini ya. Kita masuk kepada faedah yang lainnya, atau contoh yang lainnya dulu, adalah seperti Rasulullah melarang anak-anak kita itu dalam hal cukuran, pakaian, menyerupai kaum kufar. Ini juga pembahasan kata beliau, kama fil hadithi qatmadah, seperti dalam pembahasan yang telah lewat. Jadi pembahasan telah lewat. Larangan, cukur yang menyerupai kaum kufar, atau berpakaian yang menyerupai kaum kufar. Ini telah lewat. Kapan ibu? Telah lewat. Dalam halaman sebelum ini maksudnya. Ini kan penghujung pembahasan kita ini komisinya. Kita masuk pada faedah yang keempat. Dalam khususul kita dua sunnah. Al-anak sebi sama yunhan yang ketiga mengkarab. Dan yukmar kadalika bifiltat ma'ruf. Anak-anak di samping dilarang dari melakukan hal yang haram, juga harus diperintahkan melakukan kebaikan. Diperintahkan untuk melakukan amal saleh. Misalnya adalah diajarkan padanya akidah yang benar. Walaupun masih anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah diajarkan pada mereka tentang akidah yang benar. Contohnya ketika Rasulullah memboncengkan Ibnu Abbas kemudian mengajarkan ilmu tauhid kepada Ibnu Abbas. Ihfadillah yahfadka. Wahai anak, ya gulam, wahai anak, jagalah olehmu Allah. Yani jagalah syariat Allah, Allah akan menjagamu, dan seterusnya hadis. Ini dia. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini diajarkan dari semenjak anak-anak. Umpamanya dia bertanya, oh, anak-anak belum nalar. Apa diajari? Ada manfaatnya. Jawabannya pasti ada manfaatnya. Anak itu adalah ibarat kertas putih belum tertulis apapun. Ketika kita menyebutkan kata Allah, dia akan mengatakan Allah. Namun kalau kita katakan selain Allah, dia pun akan mengatakan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu umpamanya na'udzubillahi dzalik. Anak diajari animisme, dinamisme tentang jin dan yang lainnya dari semenjak kecil. Itu terpatri. Walaupun dia belum paham jin kayak apa sih, ini kayak apa sih, tapi sudah masuk dalam hati. Bisa dipahami hadirin ya? Adapun dalam perkara ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan dalam sebuah saya carikan di sini ucapannya beliau, bahwa yang namanya anak-anak ketika dia beramal saleh itu ditulis pahala baginya dan bagi tujuh-tujuhnya. Masya Allah. Kita lihat dalam sebuah ucapan, Umar Jakarta mengatakan, tuktabu li sabihi hasanatu, wala tuktabu alaihi sayyi'atu. Ditulis pahala bagi sang anak ketika dia melakukan amal saleh, dan tidak ditulis sebagai dosa ketika sang anak itu melakukan dosa. Namun bagi orang tuanya untuk mencegahnya agar jangan menjadi sebuah kebiasaan dosa itu. Bisa dibahami kalau sini. Dalilnya apa? Kalau anak melakukan amal saleh mendapatkan pahala, dalilnya ketika ada ibu-ibu ikut jamaah haji bersama Rasulullah. Ibu-ibu itu membawa bayi yang masih menyusui. Ibu-ibu kemudian mengangkat anak itu kepada Rasul. Ya Rasulullah, sambil diangkat. Alihada hajjun? Ya Rasulullah, apakah bayi-bayi ini mendapatkan haji? Qala na'am, walaki ajrun. Rasul menjawab, ya. Bayi itu akan mendapatkan pahala haji, dan bagimu wahai ibu mendapatkan pahala juga semisalnya. Jadi kalau kita punya anak soleh-soleh beribadah, orang tuanya mendapatkan sama persis seperti amalan anak-anaknya. Senang tidak Bapak? Senang. Dengan di rumah lagi tiduran santai sama istri di pondok, anaknya hafal Quran, sholat lima waktu, sholat sunnah, orang tuanya dapat juga pahalanya. Senang tidak? Senang. Karena itu marilah kita apa berarti? Bikin anak sebanyak-banyaknya. Begitu? Apa? Tapi ingat, punya anak jangan disia-siakan. Ya. Yang berikutnya adalah, Masya Allah banyak sekali kaum muslimin. Contoh para salafus saleh dalam menerapkan ajaran yang telah di atas, memerintahkan kepada anak yang beramal saleh dan mencegah dari amalan yang haram. Suatu hari saya baca di antaranya saja. Ada seorang, inna maulatalahum zahabat ibnati Zubair ila Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa fi rijliha ajran. Satu hari, ada seseorang membawa putrinya ke depan Umar ibn Khattab. Putri ini, putri itu kan wanita masih kecil ya. Putri ini, anak panas ini, di kakinya terdapat gelang. Namun ada suara tring-tring-tringnya. Ajros bahasa Arabnya. Apa itu namanya? Gendingan. Gendingan. Gitu ya. Kalau jalan cing-cing-cing-cing seperti itu. Maka Umar ibn Khattab memotong cincin itu, gelang tadi. Dipotong, dibuang oleh Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab mengatakan, Semitu Rasulullah yakul, innama kulli jaratin syaitanan. Sesungguhnya pada setiap bunyi cing-cing tadi itu, terdapat padanya syaitan. Maka di sini, contoh bahwasanya sahabat betul-betul memperhatikan tentang perkara syariat ditegakkan sampai pun terhadap anak-anak. Bisa dipahami hadirin? Ya? Banyak sekali di sini. Contoh yang lainnya, pernah ada seorang yang melakukan kesyirikan terhadap anaknya sendiri, yakni dengan menulis huruf-huruf rajah di wajahnya karena pengobatan ini terjadi. Jadi memang di zaman jahiliyah seperti itu, pengobatan dengan model sihir. Suatu hari anak itu dibawa ke depan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat tersebut pun kemudian mengingatkan dengan tegas terhadap orang tuanya agar jangan sampai melakukan hal itu dan dibuang huruf-huruf tersebut, raja-raja tersebut. Jangan dibiarkan. Itu menempel pada tubuh anaknya. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah dalil hadis ala anna wali as-sabi yanbaghi ay yakuna fatinan fi ma yastaqimuhu min durr tarbiyati wa ta'dibi li awladihi wa yanbaghi ay yakuna haziman jadan fi tarbiyatihim wa ta'dibihim wa la ta'khudhu ash-shafaqah wa rafa bihim idza ra'ahum yartakibuna ma yakhalifu syar' al-adab wa illa tamadaw wa ta'adaw 'ala dhalik fayu'idu dhalika 'alayhi wa 'alayhi al-nuqsan. Kata beliau, kaidah yang keenam adalah wajib bagi setiap wali anak-anak, harusnya mereka memiliki kiat-kiat yang cerdas, cara-cara yang tepat untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya. Dan sudah seharusnya orang tua itu sungguh-sungguh dalam perkara ini, karena ini menentukan bahagia dan binasanya anak tersebut, dunia dan akhiratnya. Dan juga ala taqudu syafaqah wa rafa, jangan sampai rasa kasih sayangnya itu menghalangi orang tuanya untuk mencegah anaknya dari kemungkaran. Rasa kasih sayang yang ada dalam hati orang tua jangan sampai menghalanginya untuk mencegah dari perbuatan yang apa? Yang haram. Dilarang. Tentunya dengan cara yang baik. Kenapa? Wa illa kalau itu dibiarkan, dosa itu dibiarkan, tamadu wa tadau, hal itu akan menjadi terus menerus. Atau tamadu, terus menerus. Wa ta'adu, dan akan menjadi kebiasaan anak itu dalam melakukan dosa tersebut. Maka anak itu rugi, dan orang tuanya lebih rugi lagi. Karena tidak ada fungsi anak kecuali jika dia saleh. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau ucapan para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud halaman ke-387 mengatakan, "Faman ahmala ta'mila waladihi ma yanfa'u wa tarafu suda faqad asaynaki ghayat isa'ah." Siapa di antara orang tua yang mengabaikan pendidikan anaknya, mengabaikan dan membiarkannya sia-sia, ini diajarkan lima agama, maka sungguh orang tua itu telah melakukan dosa besar terhadap anaknya. Orang tua yang seperti itu telah melakukan pelanggaran besar terhadap anaknya. Wa akhirul awlati nama jafat tentu min kabil aba. Kata Imam Ibnu Qayyim, ketahuilah sesungguhnya rusaknya anak-anak itu faktor utamanya karena orang tua. Orang tua. Apalagi di zaman sekarang ini. Anak itu dibiarkan hari-hari hanya di depan televisi. Hari-hari di depan komputer bermain game. Bahkan melihat internet yang seronok. Hari-hari seperti itu. Dibiarkan orang tuanya. Kata mereka teknologi, teknologi. Na'udzubillah min dzalik. Semakin kesana, semakin buruk. Bahkan orang tua di zaman sekarang ini, kalau anaknya, terutama yang punya putri, wis SMP, SMA, umbe pacar, susah orang tuanya. Malah seperti itu sekarang ini. Khawatir, lokora pak padahal di CGP tinggi orang. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua sekarang itu seperti itu. Maka bagaimana akan ketahuan sesungguhnya rusaknya anak itu faktor utamanya orang tua. Jangan kita akan pada dikecek. Jangan seperti itu dulu. Anak itu mengatakan, saya seperti ini karena lu juga, wahai bapak. Ini berarti. Bisa dipahami ini hadirin. Ya? Karena itu kalau kita punya anak kok salah. Koreksi diri kita. Iya ya. Wong adine mendina bekerja top. Bocah di corna ya salah. Berarti diajar fisik adine apa bocah? Korone ho. Adine dulu diajar di adab. Ah, kamu orang tua harus perhatian. Jangan biarkan tua anaknya. Orang punya dulu. Nanti di hadapan Allah, bukan anaknya dulu, orang tuanya dulu. Aku dikasih amanah, disediakan. Ah, kamu. Anaknya akan untuk orang tua, untuk sendiri. Rambung kita nanti di hadapan Allah. Rugi besar. Katimah katanya, wa imanu umlahu, wa tersebut alihi, foretikin, wa sunnah, wa dolim sihara, wa lam tegel dan putihim, Walau yang tahu adoh kibaram. Karena itu kata beliau, anak-anak akibat keteledoran orang tuanya, mereka disia-siakan oleh orang tua ketika di masa kecil. Arti disia-siakan apa? Dibiarkan urusan agamanya. Cuma makan minumnya aja diperhatikan. Urusan agamanya dibiarkan sama orang tuanya. Ini kedurhakaan orang tua kepada anak. Perhatikan kata-kata durhaka. Itu bukan anak kepada orang tua saja. Tapi orang tua durhaka juga sama anaknya. Karena tidak diajari ilmu agama. Akibatnya apa? Akibatnya kata beliau, walam yanfa'ahum kibaran. Maka orang tuanya tidak bisa mengambil manfaat dari anaknya ketika anaknya sudah besar. Maksud? Kita sekarang anak punya anak masih kecil-kecil. Bisa siapkan sama kita ngomongnya. Tidak diajari diri walidain. Tidak diajari akidah benar. Tidak diajari adab yang benar. Dan siapkan anak kita. Begitu nanti anak kita sudah besar. Kita berarti sudah besar lagi belum? Kita sudah besar. Dalam kondisi kita repot. Butuh bantuan anak. Anak kita dulu hak sama kita dua waktu itu. Akibat siapa itu? Orang tua. Makiman saya menyatakan, kata beliau, faqala ya abati, inna ta'raftani zahiran, fa'atuka khabiran, wada'tani walidan, fa'atuka syiha. Ketika ada orang tua yang menyalahkan anaknya, nah, bapakmu ini kan sudah tua, kamu sudah tua juga, kan sama-sama sudah tua, sudah punya anak. Kenapa kamu malah durhaka sama orang tuamu yang sudah tua ini? Anaknya menjawab, wahai bapakku, aku gadis sahira, fa'aku hafadira, wahai bapakku, dulu semasa kecil kau menyenyakanku, maka aku sekarang pun menyenyakanmu. Dulu kamu durhaka kepadaku dengan tidak mengajari ilmu agama. Aku sekarang pun durhaka kepadamu. Kata-kata ini memang tidak terucap oleh para anak. Tidak terucap. Namun prakteknya seperti itu, Pak, lebih sadis. Ini anak-anak yang tidak pernah dididik agama, besarnya punya pola pikir, orang tua, repot-repot teman, robok kenapa di jombo belak. Ada gitu tidak apa-apa? Aduh, istual seorang anak gunanya suntik mati baik. Anak yang kurang ajar, akibat siapa kok kurang ajar? Ingat, siapa yang menanam, dia kan menuai. Yang kamu dulu menanamnya buruk sama anakku, tidak diajari adab, tidak diajari sopan santun, sekarang kamu pula yang mendapatinya. Hadirin rahimahullah. nikmat, masya Allah ini masih banyak yang lainnya. Namun karena waktunya sudah habis, kami cukupkan ini saja. Ya, cuma hanya satu jam saja, Pak. Nah, kesian kau malah bukan ngantuk, menikmati bangun karena ngantuk. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang kesimpulannya adalah kita ini sudah terlanjur jadi bapak. Napa kau pengen jadi bujang malek? Amin. Sudah punya anak, maka marilah kita cermat-cermat, hati-hati, serius dalam mendidik anak. Adapun, perhatikan apa? Adapun pihak pondok adalah saudara-saudara kita yang kita mintai bantuan agar bisa ikut serta membimbing anak kita. Sikapnya kita minta bantuan sama mereka. Bisa dipahami kalau disini? Bukan tanggung jawab yang ada di pundak kita. Kabel ngomong pondok, urusan pondok lah. Anak warap apa ngirang yang ngomong. Jangan. Mereka teman-teman kita, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah anak-anak yang dididikkan. Tentunya orang tua di sini harus ta'awun ala albirri wa taqwa. Senantiasa mengawasi hafalannya sudah sampai mana, bagaimana di pondok, apa yang dilakukan anakku di pondok, kurang apa, apa yang harus saya lakukan dalam mendidiknya. Serius, karena sesungguhnya inilah letak keberhasilan kita dalam memiliki anak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaru majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.